Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid darain amin. Al-mannu min Allahi mahmudun wa amma min ghairihi ma ada syaikha wal walida famadhmumun. Wa qad qala Allah ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Al-man, man itu bisa diartikan anugerah, bisa diartikan ngungkit-ngungkit. Bisa diartikan anugerah, bisa diartikan mengungkit-ngungkit. Al-mannu minallah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, mahmud terpuji. Atau kalau Allah mengungkit-ngungkit, apapun yang telah diberikannya kepada kita itu mahmud terpuji. Wa amma min ghairihi, adapun dari selain Allah, ma ada syekha wal walida, juga dari selain guru dan orang tua, famadmum, tercela. Jadi kalau dari Allah, dari guru, dari orang tua, mamduh, terpuji, mahmud, ya, mahmud. Tapi kalau dari selain mereka, selain Allah, selain orang tua, selain guru, madzmum, tercela. Kita memberikan seseorang sesuatu, kemudian kita mengungkit-ngungkitnya, tercela. Memberikan teman, memberikan saudara, memberikan tetangga, ataupun yang lainnya, kalau kita mengungkit-ngungkit, membicarakannya kembali, itu saya kasih, kamu dulu pernah saya kasih, ini dan itu, tercela. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, la tubtilu sadaqatikum bil manni. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ngungkit. Dilarang oleh Allah. Jangan membatalkan pahala sedekah kalian. Ketika kita bersedekah dapat pahala. Sampai kapan? Seterusnya, selama kita tidak mengungkit-ngungkitnya. Kalau kita mengungkit-ngungkitnya, sekalipun itu sudah 10 tahun yang lalu, gugur pahalanya akhirnya. Bukan berarti sudah lewat 10 tahun, wes habis. Enggak ada pembahasannya lagi, enggak. Habis, hilang sudah. Karena sebab mengungkit-ngungkit. Kenapa? Karena itu tanda tidak ikhlas. Karena itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas itu ya wis, mari-mari. Selesai. Enggak pernah dibahasnya, enggak pernah dibicarakannya lagi, apalagi diungkit-ungkit. Wis mari wis. Kalau masih kita bahas setelah 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, dulu itu saya kasih. Dulu itu saya bantu. Dulu itu percuma. Hilang pahalanya. Ibarat kita sudah bangun bagus, megah, mewah, kita rubuhkan dalam waktu yang singkat. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita menganggap kita punya jasa gitu. Kita menganggap kita punya jasa besar. Kemudian mungkin yang memberi jasa ini dilupakan atau ditinggalkan atau enggak pernah didatangi, merasa jengkel. Coba dulu gak ada saya, siapa yang bantu dia, siapa yang dampingi dia, habis. Rusak. Siapa yang merusaknya? Dia sendiri. Kenapa gak ikhlas ini? Tidak ikhlas, itu ungkit-ungkit itu karena tidak ikhlas. Kalau ikhlas, sudah. Apa yang telah pernah ia perbuat, apa yang telah pernah dia lakukan, apa yang pernah ia berikan, gak pernah dibahasnya. Gak pernah diceritakannya. Terus mari, seperti kita makan, mari ya mari. Masa kita ungkit-ungkit, panganan aku bien enak, kayak tak pangan meneng, gak bisa. Terus mari, masuk selesai. Sebelumnya kita bahas makanan, enak iki ketokan di panganan ini, kita bahas. Habis makan, kita hanya membayangkan, Emang nikmat tadi itu. Bisa membayangkannya saja. Makanannya sudah masuk perut. Sudah masuk perut. Begitu juga sedekah. Yang kita keluarkan mungkin kita membahas sebelumnya. Sedekah itu pahalanya besar. Bagus ini. Sebelumnya, setelahnya, alhamdulillah saya bersedekah bersedekah. Enggak perlu kita bahas. Oh, coba enggak saya sedekah itu. Loh, enggak perlu. Sudah selesai. Sama dengan makan. Coba saya enggak makan tadi. Telat. Sebelumnya makan pikiran. Jangan sudah makan baru dipikir. Coba saya enggak makan tadi sakit perut. Telat. Sebelum makan mikir. Jangan sesudah makan baru mikir. Ini enggak. Setelah sedekah baru. Coba enggak gara-gara saya itu. Wah, ini keliru. Ya, mengungkit-ungkit dan ini tidak baik. Ya, itu membagi akhirnya sia-sia apa yang kita lakukan. Karena itu Allah melarang la tubtilu shadaqatikum. Jangan pernah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza. Min haqqil mutasaddiq an yara al faqira muhsinan ilaihi bi qabuli haqqillahi azza wa jal minhu alladhi hiya tuhrutu wa najatuhu minan nar. Dari pihak yang bersedekah, dari sisi orang yang bersedekah, an yaral faqira muhsinan ilaih, menganggap orang fakir itu yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita bersedekah, letakkan anggapan di dalam diri kita bahwa orang yang fakir itu berbuat baik kepada kita, bukan kita yang berbuat baik kepada dia. Selama ini kan enggak, kalau kita ngasih kita yang menganggap diri kita yang lebih baik. Jangan. Jangan seperti itu. Karena dengan itu akan timbul bangga diri, akan timbul alman, ungkit-ungkit dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita menganggap orang yang fakir yang menerima sedekah kita lebih baik dari kita, kenapa kok bisa lebih baik dari kita? Iya. Karena dia mau menerima haknya Allah, kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah atau perintah Allah kepada kita yang bisa membersihkan harta kita, yang bisa mensucikan harta kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Kan gitu. Kita sedekah. Kita mengeluarkan zakat atau sedekah. Itu kan diantara perintahnya Allah. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Perintah tetap sama-sama perintah. Allah memerintahkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaum la bay'un fi wala khilal. Allah memerintahkan untuk bersedekah. Tapi perintah sunnah. Kalau zakat, perintah wajib. Lah kalau kita mau bersedekah tapi enggak diterima, apakah kita bisa mendapatkan keistimewaan keutamaan dari Allah karena sedekah? Gak bisa. Gak gelem menerima aku. Bisa kita mendapatkan keistimewaan keutamaan yang besar karena sedekah. Dilipat gandakan apa yang kita keluarkan. Kemudian diangkatnya derajat, dibebaskannya dari neraka, dijauhkan daripada bala, musibah. Gak bisa kita dapatkan itu semuanya kecuali karena yang fakir itu mau menerima. Kalau orang fakir itu gak mau menerima, kita gak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya. Berarti yang kita harus anggap baik itu adalah dia, bukan kita. Kita harus menganggap dia lebih baik dari kita. Karena apa? Karena dia kita bisa mendapatkan keistimewaan, keutamaan. Jangan kita menganggap kita yang lebih baik. Karena apa? Kita yang memberi. Saya yang memberi dia, saya yang lebih utama. Dia saya kasih, saya lebih baik. Kalau enggak saya kasih, dia enggak bisa makan. Enggak bisa makan enak. Enggak bisa ini dan itu. Jangan. Akhirnya menimbulkan kesombongan, menimbulkan bangga diri, menimbulkan ungkit-ungkit, menimbulkan ketidakikhlasan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita anggap dia yang memberikan kebaikan kepada kita karena mau menerima sedekah kita. Karena mau menerima sedekah kita. Bayangkan coba. Misalnya tidak ada orang fakir miskin yang mau menerima zakat. Waduh, bisa kita bayangkan, 2 tahun, 3 tahun, uang zakat kita numpuk. Atau barang yang akan kita zakatkan numpuk. Dan ini kewajiban tanggung jawab, beban ini. Beban. Kalau 1 minggu aja susah kita. Apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak ada yang mau nerima, enggak ono sing gelem. Gimana coba? Beda ya kalau orang munafik atau orang yang oh ketepaan kok enggak gelem, ya wis salamu aku kata enggak gelem. Itu mereka. Tapi kalau orang yang beriman, ini adalah beban, ini adalah tanggung jawab yang harus ia sampaikan, yang harus ia keluarkan. Dan ketika enggak ada yang mau nerima, gimana coba? Numpuk. Hartanya numpuk. Akhirnya apa? Uangnya dia enggak bisa bersih. Uangnya dia enggak bisa bersih karena apa? Bercampur dengan harta milik orang lain, haknya fakir miskin. Ibarat pakaian kita cuci enggak bersih-bersih. Gimana coba? Kesel kita. Wis diumbah, wis dikucek balak-balik enggak bersih-bersih. Sik rusuh ae lho, sumpah kita. Tapi ketika kita keluarkan seperti nyuci bersih, lego kita, enak wis. Enggak soro-soro, sekali ucek wis mari beres. Sudah, enak. Tapi kalau dikucek balak-balik, enggak bersih, diucek lagi enggak bersih. Itu sama dengan kita enggak bisa melunakkan zakatnya karena apa? Enggak ada yang mau menerima. Loh. Berarti yang baik kepada kita siapa? Kita yang berbaik kepada fakir miskin atau fakir miskin itu yang berbuat baik kepada kita? Loh, fakir miskin yang berbuat baik kepada kita karena apa? Mau menerima. Mau menerima. Tapi jangan kita yang menerima kemudian seneng menerima tok. Oh, lek ngono wong soge ku ya gara-gara awak dhewe sok. Hah? Mendapatkan keistimewaan keutamaan, kemudian sombong dia. Kemudian senang menerima. Lah, ini tambah jelek. Ini tambah jelek. Ini dari pihak yang memberikan sedekah. Jadi yang memberikan sedekah hendaknya dia menganggap orang fakir yang berbuat baik kepada dia. Tapi orang fakirnya ya apa? Ya orang fakirnya harus menganggap dirinya ini hina supaya apa? Enggak meminta atau enggak mau, enggak selalu mau menerima. Jadi dia harus bekerja dan yang lain sebagainya. Karena Ali Zainal Abidin min Al-Husain radhiyallahu anhu, "Idza atahu sa'il rahaba bihi wa qala marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah." Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, beliau ini kalau datang orang yang minta-minta disambut. Marhaban, selamat datang. Disambut dengan senang hati. Dan beliau mengatakan apa? Selamat datang orang yang membawa bekalku ke akhirat. Yang membawa bekalku ke disambut dengan senang hati. Kenapa? Ketika kita sedekah, uang yang kita sedekahkan ini menjadi abadi. Tapi kalau uang yang kita pakai makan sendiri atau yang kita nikmati pribadi itu untuk dunia. Untuk dunia. Dan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu akan menjadi bekal kebaikan, timbangan kebaikan kita di akhirat. Menjadi beratnya timbangan kita di akhirat. Karena itu disambut kalau ada datang orang minta marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah, selamat datang orang yang akan membawakan bekalku ke akhirat. Nah, ini kenapa? Ini adabnya orang yang bersedekah. Jadi menggembirakan, menyenangkan, tidak menghinakan orang yang menerima. Kenapa? Orang yang menerima itu memiliki andil besar bagi orang yang bersedekah dengan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu bisa menyenangkan orang lain, khususnya fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, dan mudah-mudahan kita selalu dapat membantu mereka, meringankan beban kehidupan mereka, dan kita bisa mendapatkan keistimewaan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpul kita dengan mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.